jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau senyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Jaga selalu hatimu.